Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma ya Rabbana la tada' lana fi hadhal yawmi المبارك ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا غائبا إلا رددته ولا مريضا إلا شفيته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والأخرى إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت Jannah ba'dal maut amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para pemirsa, para pendengar, para santri. Mari kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ghazali rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu kita diajari untuk menghidupkan antara waktu duha hingga menjelang zuhur, apa yang hendaknya kita lakukan saat itu menjadi orang yang bermanfaat, atau paling tidak menjadi orang yang tidak mengganggu orang lain dan selamat untuk diri sendiri. Dan awas untuk menjadi orang yang seperti kalajengking, hidupnya membuat orang lain susah. Menuntut ilmu agama atau beribadah atau berkarya yang bermanfaat untuk orang lain, jangan bikin susah orang. Itu adalah nasihat-nasihat Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, agar hidup kita ini bermakna, penuh arti, berguna. Kemudian setelah itu Imam Ghazali mengajari kita bagaimana setelah kita masuki waktu siang menjelang waktu duhur. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sekarang adab al-istidadi lisa'iri sholawat. Persiapan untuk masuki sholat-sholat. Apa yang hendaknya kita lakukan di saat kita memasuki waktu-waktu sholat? Yang bagi qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fiddaraini ila engkau. Yambahi seyukianya, hendaknya engkau wahai perindu akhirat, perindu kemuliaan, hendaknya antasta'idda li salati dhuhri, engkau sudah mempersiapkan, engkau punya persiapan untuk masuki salat zuhur, qabla zawal, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum masuk waktu zuhur, engkau sudah punya persiapan. Fatuqaddimul qailulata, hendaknya engkau mulai mendahulukan qailulah. Qailulah adalah tidur sesaat, biarpun hanya beberapa menit, menjelang waktu zuhur. Sebagian mengatakan tidak harus menjelang waktu zuhur, intinya hendaknya kita bisa tidur sesaat di siang hari. Ingkana laka qiyamul lail, itu bagi orang yang akan bangun malam. Jadi qailulah itu bagi orang yang akan bangun malam. Sebab qailulah itu adalah seperti sahurnya bagi orang yang berpuasa di malam, di siang hari. Sahur di malam hari untuk membantu kita agar bisa puasa di siang hari. Qailulah tidur sesaat di siang hari untuk membantu kita agar bisa bangun sholat di tengah malam. Jika engkau punya bangun malam, maka qailulah lah engkau. Atau jika engkau punya saharun, saharun fil khairi, jika engkau di dalam malam hari itu punya, akan begadang untuk mendiskusikan kebaikan atau melakukan kebaikan. Fa inna fahi ma'unatun qiyamil lail. Sebab tidur sesaat di siang hari itu sangat membantu untuk bangun malam. kama anna fis sahuri ma'unatun ala siyamin nahar, seperti halnya sahur di malam hari itu membantu kita untuk kuat puasa di siang hari. Fa innal qailulata, sesungguhnya al qailulah itu ma'unatun, fa in wal qailulatu qailulah itu adalah ma'unatun ya min qiyamil laili. Wal qailulatu min ghairi qiyamin bil laili kasahuri min ghairi siyam. Kalau ada orang siang hari tidur, qailulah, kok enggak bangun malam, itu kayak orang sahur enggak puasa. Jadi siang hari tidur tapi malamnya enggak bangun. Kayak orang sahur enggak puasa. Wa idza qilta, jika engkau sudah qailulah, wastahid, berusahalah engkau, antastai kita untuk bisa bangun qabla zawadi, sebelum tergelincirnya matahari, atau tawaddu, kemudian berwudu, watahdurul masjid, hadir ke masjid, kemudian utusil watusal di tahiyatul masjid, engkau lakukan salat tahiyatul masjid. Setelah itu watantadir muadzina, engkau menunggu tukang azan, masya Allah, sebelum zuhur sudah masuk. Watujibuhu, kemudian kau jawab azan itu. Tumma taqulu akibaz zawali, tumma taqumu watusalli arba'a raka'atin. Kemudian setelah mendengar azan zuhur, engkau melakukan sholat 4 rakaat, dua-dua tentunya. Akibaz zawali, setelah tergelincir matahari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawwiluhuna. Karena ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperpanjang 4 rakaat sebelum zuhur. Wa yaqulu hadha waqtun tuftah fihi abwabus sama'. Kata Rasulullah, ini waktu dibuka pintu langit. Fa uhibbu an yurfa'a fi yurfa'ali fihi 'amalun salih. Aku ingin diangkat amal solehku waktu saat seperti ini. Wahadil arba qabla dhuhr, ini 4 rakaat sebelum dhuhr sunnah muakkadah, dikukuhkan. Qabla dhuhr 4 rakaat sunnah yang sangat dikukuhkan. Wa fil khabari, disebutkan dalam satu riwayat, anna man sallahunna, barang siapa melakukan salat 4 rakaat, man sallahunna, melakukan salat 4 rakaat, kemudian fa ahsana ruku'ahuna, memperbaiki rukuknya, wa sujudahunna, dan sujudnya, sallama'ahu, akan salat bersama orang tersebut, sab'una, 70,000 malakin, 70,000 malakin, 70,000 malaikat, yastaghfirunalahu, memohon ampun kepada orang tersebut, ilal laili, sampai masuk waktu malam. Allah, malaikat sholat, 70 malaikat mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah sampai malam. Kalau yang memohon ampun adalah Allah, tidak akan ditolak. Hadirin yang memohon ampun adalah malaikat. Mohonkan ampun kepada Allah. Malaikat-malaikat, 70,000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Yang memohon ampun adalah malaikat yang tidak pernah bersalah, yang tidak pernah dosa. Harapan dikabul sangat besar. Yastaghfirunalah. Memohon ampun. Tsumma shallil fardhu, kebaru setelah itu kamu salat fardu. Ma'limami dengan imam. Tsumma shalli, kemudian setelah salat fardu lakukanlah salat ba'dal fardhi, setelah salat fardu rakaataini, 2 rakaat. Fahuma minar rawatib tsabitati, 2 rakaat itu pun juga termasuk rawatib yang tetap ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la tastaghil ila al-'asri, kemudian setelah itu jangan sibuk sampai asar kalau bisa, illa bi ta'allumi ilmin, kecuali belajar ilmu agama. Aw i'anatu, aw i'anati muslimin, atau nolong kaum muslimin. Au qiraati Qur'anin, atau baca Qur'an, au sa'yin fi ma'ashin, atau cari duit, cari rizki. Litasta'ina biha ala dinika, untuk kau jadikan bekal mengurusi agamamu. Cari duit tapi untuk agama Allah, luar biasa. Qablal asri, sampai sebelum waktu asar. Wahiyya. Thumma soli arba' rakaatin, kemudian setelah itu. Solatlah 4 rakaat qablal asri, sebelum asar. Sebelum asar, solat 4 rakaat. Faya sinnatun mu'akkadatun, ini adalah sunnah yang dikukuhkan. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah bersabda, rahimallahu mar'an, semoga Allah memberikan kasih sayang kepada seseorang, shalla arba'an, yang salat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum asar. Wajtahid, inilah berusahalah engkau. Ayyana laka tu'ahu, untuk mendapatkan doanya Nabi, mendapatkan doanya Nabi tadi. Nabi mendoakan semoga Allah memberikan kasih sayang siapapun yang sholat 2 rakaat. Sholat 4 rakaat sebelum asar. Apakah kamu tidak ingin? Kalau ingin, lakukan agar kamu mendapatkan seperti apa yang didoa, dimohon oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tastaghil ba'dal asri, kemudian setelah asar jangan kau sibuk. Illa bimithli ma sabaqa, kecuali seperti yang tadi sebutkan. Qablahu, sebelumnya. Kalau tidak baca Quran, ibadah yang lainnya, berbuat baik kepada orang lain. Wala yambahi, dan tidak pantas, antakuna awqatuka, tidak pantas kalau jadikan waktumu itu muhmalatan, sia-sia. Tidak ada faedahnya. Jangan sampai waktu mu sia-sia. Wa tastakhilu fi kulli waqtin bima tafakka fattafak. Jangan sampai waktu mu sia-sia, kalau ingin melakukan segala sesuatu itu adalah ya yang sekenanya. Kaifattafak bima tafak. Enggak tertib, kalau pengin begini, begini, ingin begitu, begitu, suka-suka. Tidak sesuai dengan jadwalnya sudah kau tentukan. Jadi membuat jadwal ini termasuk menghemat waktu. Buatlah kalian jadwal sekecil apapun. Punya waktu khusus, waktu ini harus begini, waktu ini. Dan kalian patuhi, kalian yang membuat dan kalian yang patuh. Membantu untuk menjadikan waktu ini bermanfaat untuk kita. Wal yambahi, dan seyogianya kalian kau adalah antuhasiba nafsaka, untuk menghisap dirimu sendiri. Hisab dirimu sendiri, tuhasib. Benar enggak kamu ini? Uturatib awradaka, dan kau tertibkan bacaan wiridmu. Kaatur waktumu. Kaatur wiridmu. Filailika wa naharika, di siang malammu. Waktu ayin dikuli waktin syuhlan, dan engkau hendaknya punya jadwal resmi yang khusus, setiap waktu ada kerjaannya masing-masing. Dikuli waktin syuhlan, la tata'addahu, yang tidak pernah kau langgar. Kalau ini jam begini, aku harus begini. Ini indah, coba kalian tertibkan. Ini waktu menjadi berkah buat kalian, dan tiba-tiba kalian bisa melakukan banyak hal. Waktunya sama 24 jam, tapi engkau pilih jam ini aku hendaknya begini. Jam. Kalau ternyata kelewat, dikodok dan sebagainya. Terus dengan rutin. Jangan kita melakukan sesuatu itu ya kalau suka-suka, sudah enggak pakai tertib. Wala tu'athir. Jangan kau dahulukan. Fihi, di waktu yang sudah kamu tentukan, siwahu, untuk punya amalan lain. Jadi kalau kamu sudah punya waktu jadwalnya ini, ya sudah, wala tuthiru kairu, jangan kau dahulukan yang lain untuk dikerjakan di sini. Akan tapi kerjakan sesuai dengan waktu yang sudah engkau buat jadwal, engkau tentukan. Wa bidzalika tadhhar barakatul awqat, maka dengan cara seperti itu akan tampak keberkahan waktu. Coba kita pun juga, Buya pun juga pernah perlu untuk mengulang kembali jadwal. Kadang-kadang kita berantakan ini seenaknya sendiri. Tapi dengan jadwal yang rapi ternyata menjadikan waktu itu berkah. Waktu kelihatannya cuma begitu-begitu, tapi kita bisa melakukan banyak hal. Coba kalian tertibkan. Nasihat Imam Ghazali yang sudah membuktikan. Ternyata Imam Ghazali dengan umur yang pendek pun punya karangan yang banyak, manfaatnya besar untuk umat. Waktu berkah waktu untuknya. Fama idza tarakta nafsaka sudan muhmalan. Akan tapi jika kau tinggalkan dirimu itu sia-sia. Ihmalal bahaimi, seperti menyia-nyiakannya binatang. Binatang enggak bisa ngerti waktu yang berharga. La tadri ma tastabi madza tastahil, tidak tahu harus ngapain. Bengong, ada orang duduk. Berbenerin berjam. Enggak ada kerjaan yang lihat matahari, lihat mobil. Tidak ada zikir, tidak ada baca kitab, tidak ada. Ada orang model begini. Menemukan ada satu anak duduk di depan sana itu. Bermenit berjam cuma gini dok. Bukan baca kitab baca ini. Hah? Awas. La tadri bimadza tastahil fi kulli waqtin. Tidak ngerti apa yang harus dilakukan dalam setiap waktu. Fayagdi, maka menghabiskanlah orang tersebut. Fayagdi menghabiskan. Fayagdi menghabiskan. Fayagdi ini maknanya barang banyak-banyak. Ada qadha, ada. Kalau ini adalah menghabiskan. Fayagdi, maka ia habiskan. Akthar awqatika. Fayangkodi, bukan fayakdi. Fayakdi bisa menyerahkan. Fayangkodi, maka berakhirlah. Aktaru awakotika, kebanyakan waktu. Da'ikan, da'ian. Sia-sia. Enggak pakai ketertib, enggak pakai disiplin waktu. Waqtuka umruka, dan waktu-waktumu itu adalah umurmu. Kalau kalian sadar nih, waktumu ya umurmu. Apapun bentuknya ia akan terus bergerak, berubah dan berkurang waktumu itu untukmu. Wa umruka rasumalika, umurmu adalah modal terbesar untukmu. Umur adalah modal. Wa alaihi tijaratuka, dan disitulah untung tidaknya dalam kau berdagang. Wabihi wusuluka ila na'imi daril abadi, maka dengan memanfaatkan waktumu itulah engkau akan sampai wusuluka ila na'imi, kepada kau nikmatan daril abadi, di rumah keabadian yaitu di surga nanti. Fi jiwarillahi, di hadapan Allah. Wa kullu nafsin min anfasika jawharatun, dan harus kamu ketahui setiap nafas-nafas yang kau hembuskan adalah permata, harganya tidak bisa dikira-kira berapa harganya sembus nafas. Dan Allah terus memberikan kepada kita sembus nafas. Jawharatun laki matalahu, satu permata yang tidak bisa diganggu. Laki matalah, jaharatun laki matalah. Jadi waktumu itu adalah nafasmu, umurmu. Fakul nafsin min anfasika jaharatun laki matalah. Nafasmu itu adalah umurmu, dan itu adalah jauhar, permata yang tidak bisa dinilai berapa harganya nafasmu. Itulah badalalahu, sebab enggak bisa diganti. Kalau sudah kau tidak kau gunakan, ya sudah, berlalulah waktu, berlalulah nafasmu, enggak bisa ditarik lagi, enggak bisa diganti. Itulah badalalahu, fa idza fata fala audalah, kalau sudah kelewat enggak akan kembali lagi. Maka dari itu, fala takunkan hamkal hamko, maka jangan kamu seperti orang dungu tuh, al-maghrurin, yang tertipu. Jangan menjadi seperti orang dungu dan tertipu. Alladzina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim, setiap hari bergembira karena hartanya bertambah. Hartanya bertambah bergembira. Ma nuqsani amwarihim a'marihim, padahal umurnya berkurang. Umurnya berkurang dia bersedih. Hanya tambah dunianya dia bergembira tapi umurnya berkurang, tidak pernah kepikiran. Apa tadi? Fa ayyu khairin min malin yazidu wa umrin naqi, yang kus, apa kebaikan daripada harta tambah tapi umur kurang, enggak ada amal baik. Semakin hari semakin dekat ke kubur. Wala tafrah, berusahalah untuk kalian tidak bergembira ila bizazati ziyadati ilmin, kecuali dengan tambahan ilmu. Wa amalin soleh, atau amal soleh. Yang lainnya biasa-biasa saja. Fa innahuma, karena dua-duanya ilmu yang manfaat tadi. Ilmu yang manfaat tadi. Dan juga amal soleh. Amal soleh tadi. Ilmu dan amal soleh. Fa innahuma, maka keduanya itu adalah rafiqaka, temanmu. Haitsu yatakhallaf 'inda ahlika, di saat semuanya tertinggal bersama keluargamu. Di saat kamu masuk ke kubur ini ya, amal solehmu itu dan ilmumu yang manfaat yang bakal menjadi temanmu di saat semuanya tertinggal di rumah. Harta, mobil, semuanya tertinggal di rumah bersama keluargamu. Diwaris. Amal soleh, fa innahuma yarfa'u rafiqaka yashabanik, menemanimu fil qabri, di kubur. Haitu yatkhallaf, sekiranya semuanya tertinggal, inda ahlika, di rumahmu. Wa malika, fa innahuma rafiqaka. Awas, jangan gembira kecuali dengan tambahnya ilmu dan amal soleh. Sebab dua, ini ilmu yang manfaat dan amal solehmu itu rafiqaka, temanmu. Yashabanika, yang akan menemanimu. Fil qabri, di kubur. Haitsu takhallaf inda ahlika, yatakhallaf inda ahlika, saat tertinggal bersama keluargamu. Jadi keluargamu kau tinggal. Wa malika, dan hartamu juga. Wa waladika, anakmu. Wa istiqaika, dan juga kau tinggal bersama keluarga, apa, seteman-temanmu. Baik. Semuanya tertinggal. Amal soleh yang kita bawa. Dan semuanya bakal mati. Kemudian setelah itu, idza farratis syamsu. Kalau sudah kamu merasakan kok, matahari sudah mulai menguning, mau terbenam itu, fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-hurub. Berusahalah kamu sudah sampai masjid sebelum terbenam matahari. Ini semua masih amalan-amalan saja. Baru nanti di akhir Imam Ghazali menggembleng kita. Nempah hati kita. Bersihkan nanti hati kita. Tapi saat inilah kita mencoba lah punya gambaran. Paling tidak dari apa yang diomongkan Imam Ghazali, ya 50% kita lakukan. Jangan sampai tidak sama sekali. Wa in fatistahid, berusahalah an ta'uda ilal masjid, untuk bisa kembali ke masjid. Qabla al-hurub, sebelum terbenam matahari. Wa tastaghil bit tasbih, hendaknya kau sibuk dengan tasbih. Wal istighfar, baca istighfar. Fa in fadula hadza al waqtu ka fadli ma qabla tulu. Kalau masih lebih waktu, seperti kelebihan waktu sebelum terbitnya matahari tadi. Lakukan seperti itu. Kalau Allah taala wasabbih bihamdi rabbik. Allah Subhanahu berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbik." Hendaknya engkau bertasbih untuk Allah Tuhanmu. Qabla tulu'i syamsi. Sebelum terbitnya matahari, ingat enggak? Wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari. Hendaknya kalian memperbanyak tasbih sebelum terbenam matahari dan sebelum terbitnya matahari. Wa qra' qabla ghurubi syamsi, dan bacalah sebelum terbenamnya matahari. Wasyamsi wa duha. Surat wasyamsi wa duha wal laili idza yakhsha. Wal mu'awwidzataini, dan dua mu'awwid. Qul a'udzu bi al-'aqdi wa qul a'udzu bin-nas. Walitaghrub 'alaika wasyamsu walitaghrub 'alaika syamsu, dan hendaknya terbenam matahari untukmu. Wa anta fil istighfari, dan engkau dalam keadaan istighfar memohon ampun kepada Allah. Idza sami'tal adzan fa'jibhu, kalau engkau dengar adzan jawab. Wa qul ba'dahu, biarpun jawab tidak wajib, akan tapi hendaknya engkau berusaha untuk bisa menjawabnya. Wa qul ba'dahu, dan katakanlah setelah itu doa, membacalah doa Allahumma as'aluka inda iqbali laika, ya Allah, kumohon kepadamu inda iqbali laika, di saat malam tiba. Wadbari naharika, dan di saat malam hari berlalu. Di saat malam tiba dan siang berlalu. Wuhuduri solatika, dan di saat datang waktu solatmu, ya Allah. Wa aswati tu'atika, dan suara orang yang menyeru kepadamu menyuarakan. Ya, ini tukang adhan. Wa aswati tu'atika, dan tadi adhan suara. Suara panggilanmu. Antu'tiya Muhammad, dan kami mohon berikan kepada Nabi Muhammad, ya Allah. Al-wasilah tal-wasilah. Anda mengatakan wasilah adalah tempat di surga nanti. Kemudian doa kama sabak, yakni ikra' doa kama sabak, kemudian baca doa setelah itu doa kama sabak. Ini adalah doa seperti yang lalu, doa adzan sudah pernah diajar oleh Imam Ghazali. Tsumma shallil fardhu ba'da jawabil muadzin, kemudian kau melakukan salat fardu setelah kau mendengar jawaban tukang adzan. Wal iqamah, dan iqamah. Wa salli ba'dahu qabla an tatakallam raka'ataini, setelah solat maghrib, sebelum ngomong apa-apa, solatlah dua rakaat. Fahma rotib al maghrib, ini dua rotib maghrib. Dua solat sunat yang solat sunat dua rakaat yang sangat dikukuhkan setelah maghrib. Jangan kau tinggalkan. Kaidah semua solat qabliyah ba'diyah lebih bagus daripada solat yang rotib. Solat rawaih pun tidak bisa mengalahkan solat ba'diyah al-isya. Solat tasbih tidak bisa mengalahkan solat qabliyah ba'diyah. Sebab solat rawatib qabliyah ba'diyah pahalanya besar, mendekati fardu. Sunnah-sunnah yang lainnya di bawahnya. Tapi wa in shallaitum wa in shallaita ba'daha wa in shallaita ba'da arba'an tutiluhna fa hunna aidan sunnah. Kalau engkau melakukan salat 4 rakaat, kemudian kau panjangkan bacaannya di situ, itu termasuk sunnah. Wa in amkanaka, jika memungkinkan bagimu, antan wiyal i'tikaf, untuk niat i'tikaf sekalian. Dibimbing oleh Imam Ghazali, kalau kau niat i'tikaf, ya niatlah i'tikaf. Ilal isya sampai isya. Wutuhi ma baina isya'aini, hendaknya kau hidupkan antara dua isya. Dan ini adalah luar biasa ini. Amalannya orang-orang soleh, rumahnya orang-orang baik itu, mereka menghidupkan antara maghrib dengan isya, selagi tidak punya kedadakan, kesibukan-kesibukan di luar. Maka akan menjadikan antara maghrib dengan isya saat mengadu kepada Allah untuk memohon kepada Allah, man ahya bainal isya'aini fa ka'annama ahya al-laila kullah, yang menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan ibadah, maka ini seolah-olah menghidupkan malam suntuk untuk beribadah. Wa in annaka ilal isya sama isya wa tuhima bil isya, salati dengan salat, faf'al, maka kerjakanlah. Kalau engkau mampu menghidupkan antara maghrib dengan isya dengan menghidupkan maghrib dengan isya dengan ibadah, sholat dan lain, maka lakukanlah. Fa'al. Faqad warada fi fadli dzalika, telah datang keutamaannya dari ini semuanya. Ma la yuhsa, yang tidak ada batas, tidak ada tidak terbatas. Terlalu banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan mabain dan isya ini, antara maghrib dengan isya. Baik. Wahia nasyiatul laili. Ia adalah saat mulainya malam tiba. Saat mulainya malam itu tiba. Wahia solatul awabin, itu adalah solatnya orang awabin yang kembali kepada Allah. Solatul awabin, solatnya orang yang kembali kepada Allah. Awab. Suila Rasulullah SAW an qawli ta'ala tatajafa junubuhum 'anil madaji. Rasulullah pernah ditanya tentang firman Allah tatajafa junubuhum, orang yang merenggangkan perut kiri dan perut kanannya, lempengnya ini. Yang merenggangkan lempeng kalau bahasa Jawa, enggak tahu mulai dari dulu enggak ketemu bahasa Indonesia, pertanyaan anak-anak, apa ini namanya? Kalau kambing saya tahu. Apa? Iga ya. Iga, kemudian sampingnya lagi apa? Sampil, apa ya? Kalau manusia apa ya? Hei orang Indonesia, tahu enggak? Nah, ngerti anggota tubuhnya. Ini tangan, lengan. Ini dada, ini perut. Samping perut kanan kiri itu apa namanya? Pinggang bawah. Kalau yang pinggang di sini, apa namanya? Coba bantu. Kemarin tidak ketemu kemarin. Kemarin tidak bisa apa kemarin? Neraca sama apa itu? Apa? Ada yang ngasih tulisan tidak kebaca ngantuk saya. Paham tidak? Ya itu. Jadi tata jawab. Jadi kalau orang tidur kan tidurnya orang yang diajarkan Nabi kan dengan meletakkan pipi di telapak tangannya. Lalu menghadap ke kiblat. Jadi perut sampingnya itu kan nempel ke tempat tidur. Nah, tatajafa junubuhum, ini orang yang menjauhkan lempengnya ini, sudahlah tersah, diterjemahkan pakai lempeng, biar masyhur bahasa Jawa ini. Lempengnya ini kau jauhkan dari tempat tidur, maksudnya kalau kau tidak tidur, tatajafa junubuhum anil madaji, dari tempat tidurmu, yang disanjung oleh Allah, maka itu maksudnya ia, salat mabainal isya, ini menghidupkan salat dengan salat antara maghrib dengan isya. Mana tadi? Fa innaha, sebab salat tersebut tuthibu, akan bisa menghilangkan bimulaghatin nahari, menjadi sebab hilangnya siang hari. Barangkali kita ngomong yang enggak benar, ngomong yang ada guna, ngomong yang dosa akan dihapus dengan itu. Tuhdzib wa tuhadzib akhirahu. Jadi kan maghrib, antar maghrib dengan isya kita gunakan untuk ibadah. Itu membersihkan siang hari kita yang iseng tadi. Dan juga akhir sampai akhir siang hari yang kita banyak melakukan mulghat, sesuatu yang tidak berguna, omongan yang enggak karu-karuan dan sebagainya. Itu akan hilang itu semuanya. Wa tuhadzib akhirahu, dan juga akan membersihkan akhirnya. Akhir wa tuhadzib akan membersihkan akhir siangnya. Artinya apa? Salat 4 rakaat itu akan menjadikan bersih engkau dari kesalahan-kesalahan yang kau lakukan di siang hari. Wal mulaghatu jama' mulghat, wa hiya minal lagwi, dari iseng. Sesuatu yang tidak berguna. Taib, fa idza dakhala waqtul isya, sampai masuk waktu isya. Tahu kalau waktu isya, kalau sudah mulai masuk waktu isya, ini harus kalian baca ulang-ulang, kalian amalkan sedikit-sedikit. Wa shalli arba'an, salat 4 rakaat. Qabla al-fardhi, sebelum fardu. Ihya'an lima bainal adhanaini. Jadi ada salat qabliyah isya, ada salat qabliyah maghrib. Seperti ada keyakinan sebagian orang, tidak ada salat qabliyah maghrib, tidak ada salat qabliyah isya. Itu salah. Ada salat qabliyah isya dan ada salat qabliyah maghrib. Ihya'an lima bainal adhanaini, untuk menghidupkan antara dua adhan, seperti dia sabdakan Nabi, ma bainal adhanaini. Mima ma min baina kulli adhanaini nafilatul iman syah. Antara dua adzan itu ada salat sunat bagi yang mau. Dua adzan antara adzan dengan iqamah itu antara dua adzan, baina adzanaini nafilatul liman syaa. Antara dua adzan itu ada salat sunnah bagi siapapun yang mau melakukannya. Wa fadlu dzalika katsirun. Keutamaannya melakukan itu banyak sekali. Kau melakukan 4 rakaat sebelum isya, itu keutamaannya besar sekali. Wa fil khabar, Engkau menghidupkan antara azan dengan iqamat, pahalanya besar sekali, keutamanya besar sekali. Wa fil khabar, dalam satu riwayat disebutkan, "Nad-du'a sukunya doa bainal adzani wal iqamati la yuraddu." Doa yang kau panjatkan antara azan dengan iqamat, la yuraddu, tidak ditolak. Tsumma shalli al-fardha, kemudian salatlah kamu fardu, wa shalli ratibata rakaataini, kemudian setelah salat fardu, salatlah sunat rawatib ba'diyah 2 rakaat. Wa qra fihima surat alif lam mim sajadah. Surat alif lam mim sajadah. Sama surat tabarok. Atau surat yasin wa tukhan. Panjang banget. Sudah berusahalah nanti. Barangkali ada waktu sekali-kali dah diamalkan. Seminggu sekali yang panjang-panjang ini. Selebihnya pendek-pendek. Hari Jumat, agak panjang waktunya. Fadzalika ma'thurun an Rasulillah. Itu diambil riwayat ini dari, ini ada berita itu dari Nabi SAW. Ma'thur diambil, didapat. Ani Rasulillah, an Rasulillah, dari Rasulullah. Wa salli ba'dahuma, kemudian setelah itu salat lagi 4 rakaat. 4 rakaat, Masya Allah. Fil khabar disebutkan dalam satu riwayat, ma yadullu ala azami. Al-Izami. Yang menunjukkan, ada riwayat menunjukkan tentang agungnya. Fadlihina, keutamaannya 4 rakaat tersebut. Thumma shallil witra, kemudian shalatlah witir ba'da. Setelahnya thalathan, 3 kali rakaat. 3 rakaat. Bitaslimataini, dengan 2 salam. Setelah itu kau tutup dengan salat witir. Aw bitaslimah wahidah, atau 1 salaman. 3 dengan 1 salaman. Boleh. Tapi tidak pakai tasyahud awal. Atau 2. 3 dengan 2 salaman. Bahkan Rasulullah SAW yaqra fiha surat subbihisma rabbikal a'la. Dalam tasbih, dalam salat witir, Rasulullah baca subbihisma rabbikal a'la. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan baca qul ya ayyuhal kafirun. Wal ikhlas bal u'amu ibadataini. Kemudian setelah itu 1 rakaat membaca surat ikhlas qul huwallahu ahad dengan qul huwal falak dengan qul a'udzu birabbin nas. Fa in kunta aziman ala qiyamil laili, jika engkau masih berkeinginan bangun malam. Nah ini. Paling tidak amalanmu kayak gitu dulu deh. Kau hidupkan antara maghrib dengan isya dengan kebaikan, bukan dengan nonton sinetron, bukan nonton TV, sia-sia. Hidupkan antara maghrib dengan isya, minimal itu dulu deh. Fa in kunta aziman, kalau ternyata engkau berminat untuk qiyamil laili, bangun malam. Fa akhiril witra, maka akhirkan witir. Dan ingat, kalian harus paham bahwa salah pahaman sebagian orang, kalau orang sudah melakukan witir di awal waktu, lalu kalau bangun tidak boleh sholat lagi. Tidak. Memang Nabi pernah bersabda, ij'alu akhira sholatikum billayli witra, jadikanlah penutup sholatmu itu adalah witir. Itu bukan berarti kalau kita sudah witir di awal waktu, kemudian gak boleh lagi kita sholat malam. Gak boleh. Kalau sudah witir di awal waktu, sholat malam sebanyak-banyaknya, cuma tidak usah witiran lagi. Hanya dihimbau, kalau masih kamu ingin bangun malam, hendaknya witirmu itu kau tunda di akhir. Liyakun akhir sholatika billayli witra, agar penutup salatmu di malam hari itu adalah witir. Tsumma istaghil bil laili witran. Tsumma istaghil bi dzalika bi mudzakarati ilmin. Jadi setelah isya tadi kamu sudah baca zikir salat panjang tadi, istaghil sibuklah engkau bi mudzakarati ilmi, mengulangi ilmu-ilmu yang kau pelajari. Abu tala ati kitabin, baca kitab. Awas wala tastaghil bil laghwi. Jangan kau berbuat sesuatu yang lalai, membuat lalai, lahwi. Wal'abi mainan. Lama-lama main, tidak ada guna. Na'udzubillah. Fayakunu dhalika, dan jadikanlah itu sebelum tidur itu, kamu dengan segala kebaikan tadi. Fayakunu dhalika khatimatu amalika, itu menjadi penutup amalmu. Qabla naumika, sebelum kau tidur. Fa innamal a'malu bi khawatimiha, semoga dengan amal baik yang kau lakukan sebagai penutup menjadi semua itu baik. Fa innal a'mal bi khawatimiha, sebab amal itu akan dilihat dari akhirnya. Kalau akhirnya benar diterima, kalau akhirnya enggak benar tidak diterima. Akan berusahalah untuk menjelang tidur engkau punya amal baik yang bakal menjadikan sebab amalmu yang sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adabun naum, kita akan masuk adabun naum, adab tidur. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang, insyaallah. Sedikit demi sedikit, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma ya Rabb, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa afina wa la tubridna wa akrimna wa la tuhinna. Wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Barik lana fi hadha. Barik lana fi makanina hadha. Barik lana fi hadha al-waqti. Bariklah fi kulubina Allah, berkailah hati kami, berkailah jasad kami, berkailah keluarga kami, berkailah anak-anak kami, berkailah usaha kami, berkailah harta kami, berkailah rumah kami, berkailah pasar-pasar kami, berkailah jalan-jalan kami, berkailah kendaraan kami, berkailah para santri kami, berkailah semua yang bergabung dalam perjuang ini, berkailah umur kami, berkailah ilmu kami, dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, mudahkan kami Allah untuk beribadah, dan jadikan hati kami rindu dan senang untuk beribadah ya Allah. Dan jauhkan kami menjadi ahli fitnah. Kami mohon ya Allah, waktu kami yang singkat ini ya Allah, di dunia sangat singkat, kami mohon jadikan waktu ini berguna ya Allah. Jadikan waktu-waktu ini untuk kami berguna ya, untuk berjuang ya Allah, untuk berjuang waktu untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon berikan kepada kami ya Allah kemudahan dalam segala urusan kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan bayar hutang, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sihat walafiat. Dan kemudian berikan kepada kami husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami adalah kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.